Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلوات الله وسلامه عليه وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين رحمكم الله والحمد لله kembali kita melanjutkan kajian rutin kita dari pembahasan kitab Jawami'ul Akhbar karya Al-Allamah Abdurrahman Ibnu Nasir Sa'di rahimahullahu taala, di mana pada pertemuan sebelumnya kita telah memasuki hadis yang ke-29, hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala an yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullahu ta'ala, yaitu hadis yang menjelaskan tentang hak seorang Muslim terhadap Muslim yang lainnya, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau mengatakan hakul Muslim alal muslimi situn, bahwa hak seorang Muslim terhadap Muslim yang lainnya itu ada enam. Ada enam perkara, ada enam hak. Dan telah kita terangkan pada pertemuan sebelumnya bahwa yang dimaksud dengan Muslim di dalam hadis ini adalah Muslim secara umum. Muslim secara umum, apakah dia Muslim yang baik, Muslim yang saleh, Muslim yang taat, ataukah dia Muslim yang fajir, Muslim yang fasik, Muslim yang tidak saleh, yang tidak baik, yang tidak taat. Selama dia Muslim, selama dia mengucapkan kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah, maka dia terkena hukum hadis ini. Dia masuk ke dalam hadis ini. Tidak sebagaimana yang difahami oleh sebagian mereka. Mereka memahami bahwa yang dimaksud dengan Muslim di dalam hadis ini adalah Muslim yang baik, Muslim yang saleh, Muslim yang taat, Adapun muslim yang fajir, muslim yang fasik, yang tidak saleh, maka tidak terkena hukum hadis ini. Naam. Sehingga mereka menerapkan hadis ini, menerapkan hak-hak tersebut seperti mengucapkan salam, menjenguk orang sakit, mengantarkan jenazah dan seterusnya. Mereka hanya menerapkan hak-hak tersebut kepada muslim yang baik, kepada muslim yang saleh. Adapun muslim yang fajir, muslim yang fasik, mereka tidak mau menerapkan hadis ini. Sehingga mereka tidak mau mengucapkan salam, mereka tidak mau menjenguknya, mereka tidak mau mengantarkan jenazahnya dan seterusnya. Ma'asyaral muslimin rahimakumullah, ini pemahaman yang keliru. Pemahaman yang tidak dibangun di atas hujjah, di atas dalil, baik dari kitabullah maupun dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sehingga yang sahih, yang benar adalah bahwa yang dimaksud dengan muslim di dalam hadis ini adalah muslim secara umum. Apakah dia muslim yang baik ataukah muslim yang tidak baik? Dan ini asal hukumnya. Ini asal hukumnya. Naam. Terlepas dari hukum al-hajar, membaiqat, ini ada pembahasan tersendiri. Ada pembahasan tersendiri. Namun asal hukumnya, selama dia muslim, apakah dia muslim yang baik ataukah muslim yang jahat? Selama dia muslim, maka dia terkena hukum hadis ini. Naam. Kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, hakul muslimi 'alal muslim sittun. Hak seorang muslim terhadap muslim yang lainnya itu ada 6. Telah kita sebutkan pula bahwa penyebutan 6 di dalam hadis ini, 6 hak seorang muslim terhadap muslim yang lainnya, ini tidaklah menunjukkan pembatasan. Tidak menunjukkan pembatasan, hanya 6 saja hak seorang muslim terhadap muslim yang lainnya. Tidak ada hak yang ketujuh dan seterusnya. Tidak demikian. Sebagaimana yang disebutkan dalam qaidah al-usul, bahwa mafhumul adad laisa lahul mafhum. Bahwa bilangan, yang namanya bilangan, itu tidak ada mafhum mukhalafahnya. Yakni tidak menunjukkan pembatasan. Tidak menunjukkan pembatasan. Hanya saja Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyebutkan 6 hak di dalam hadis ini karena ini adalah merupakan perkara yang sangat penting, yang sangat dibutuhkan bagi kaum muslimin dalam bermuamalah, dalam bergaul antara satu dengan yang lainnya. Taib, Allahu taala a'lamu bis-shawab. Ma'asyaral muslimin rahimakumullah. Sebelum kita melanjutkan hadis yang berikutnya, ada satu permasalahan yang disebutkan oleh para ulama, dan ini telah kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya. Telah kita sebutkan diperbolehkan menghadiri, memenuhi, mendatangi undangan orang kafir apabila terdapat padanya maslahat, ada kemaslahatan, maka hukumnya diperbolehkan. Walaisa biwajib, dan tidak wajib, hukumnya boleh mendatangi undangan orang kafir, namun tidak wajib. Sebab ma'asyaral muslimin rahimakumullah, asal hukumnya, asal hukum mendatangi undangan orang kafir itu tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan. Ini asal hukumnya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan hakul muslimi 'alal muslim. Hak seorang muslim terhadap muslim yang lainnya. Ini menunjukkan bahwa hak-hak tersebut tidaklah berlaku bagi orang-orang kafir. Tidak berlaku bagi orang-orang kafir. Karena itu adalah hak seorang muslim terhadap muslim yang lainnya. Jadi tidak diperbolehkan untuk disamakan antara muslim dengan kafir. Afana ja'alul muslimina kal mujrimin? Apakah kita menyamakan antara al-muslimin dengan al-mujrimin? Am naja'alul ladina amanu wa aminus salihat kal mufsidina fil ard? Am naja'alul muttaqina kal fujjar? Apakah kita menyamakan antara orang-orang yang beriman dan beramal saleh itu sama seperti orang-orang yang melakukan kerusakan di muka bumi? Am naja'alul muttaqina kal fujjar? Apakah kita menyamakan antara al-muttaqin dengan al-fujjar? Am hasiban ladina jatarahu sayyi'at an naja'alahum kal ladina amanu wa aminus salihat? Apakah orang-orang yang melakukan kejahatan mereka menyangka bahwa kami menyamakan mereka seperti orang-orang yang beriman dan beramal soleh? Ini semua adalah pertanyaan. Pertanyaan yang bentuknya pengingkaran, istifham al-ingkari. Tentu jawabannya tidak sama antara muslim dengan kafir. Namun ma'asyaral muslimin rahimakumullah, apabila terdapat maslahat, ada kemaslahatan, maka diperbolehkan. Seperti misalkan menjenguk orang kafir yang dalam keadaan sakit. Naam, maka diperbolehkan. Misalkan ada di antara keluarga kita yang sakit dan dia kafir, atau tetangga kita yang sakit dan dia kafir. Naam, diperbolehkan menjenguknya apabila terdapat padanya maslahat, ada kemaslahatan. Berdasarkan hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala an yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah, kata Anas bin Malik radhiyallahu taala an, kana gulamun yahudi yakhdumun nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam famarida. Kata Anas bin Malik, ada seorang pemuda Yahudi, dia biasa melayani Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, famarida. Suatu hari pemuda Yahudi tersebut sakit. Sakit yang menyebabkan kematiannya. Fa'atahu an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya'uduh. Maka Nabi alaihi salatu wassalam mendatangi, menjenguk pemuda Yahudi tersebut yang dalam keadaan sakit. Faqa'ada 'inda ra'sih. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk di dekat kepala Yahudi tersebut. Faqala lahu, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan aslim, masuk Islamlah. Jadi ini tujuan Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangi, menjenguk pemuda Yahudi tersebut karena ada maslahat, yaitu mendakwakan kepada Islam. Kata Nabi alaihi salatu wasallam aslim, masuk Islamlah. Fanadhara ila abih, maka pemuda Yahudi tersebut melihat kepada ayahnya, menoleh kepada ayahnya, yang kebetulan ayahnya ada di situ, di dekatnya. Seakan-akan dia meminta pendapat kepada ayahnya. Faqala lahu, maka ayahnya mengatakan ati Abul Qasim, taati Abul Qasim, yakni taati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa aslama, maka pemuda Yahudi itu pun masuk ke dalam Islam, mengucapkan kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah, famata. Kemudian dia meninggal. Fa kharaja an-nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wasallam faqal. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar dari rumah pemuda Yahudi tadi sambil mengatakan alhamdulillah alladhi anqadhahu minan nar. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menyelamatkan pemuda Yahudi tadi dari neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Maka di dalam hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menjenguk pemuda Yahudi tersebut karena ada maslahat, ada kemaslahatan, yakni mendakwakan kepada tauhidullah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula dalil yang lainnya, yaitu hadis yang masyhur, hadis tentang wafatnya Abu Talib, paman Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ketika Abu Talib dalam keadaan sakit, dalam keadaan sekarat, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjenguk pamannya. Lalu beliau mengatakan, ya ammi kun la ilaha illallah kalimatan uhajulaka biha indallah. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, wahai pamanku, ucapkanlah kalimat la ilaha illallah, sebuah kalimat yang aku akan membelamu nanti di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Naam, ini tujuan Nabi menjenguk pamannya Abu Talib yang dalam keadaan kafir, musyrik. Beliau mendakwakan kepada tauhid. Wahai pamanku, ucapkanlah la ilaha illallah, sebuah kalimat yang aku akan membelamu nanti di hadapan Allah. Faqala lahu Abu Jahlin. Lalu kemudian Abu Jahal mengatakan, ya Abu Talib, atarghabu an millati Abdul Muttalib. Wahai Abu Talib, apakah engkau membenci millahnya, agamanya Abdul Muttalib? Jadi Nabi SAW mengajak kepada tauhid, sedangkan Abu Jahal mengajak kepada kesyirikan. Saling mengajak. Kemudian Nabi SAW mengulangi, ya ammi kun la ilaha illallah kalimatan uhajulaka biha indallah. Wahai pamanku, ucapkanlah la ilaha illallah, sebuah kalimat yang aku akan menolongmu nanti di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula Abu Jahal mengulangi ucapannya, ya Abu Talib, atarghabu an millati Abdul Muttalib. Wahai Abu Talib, apakah engkau membenci millahnya, agamanya Abdul Muttalib? Fa'aba ayyakula la ilaha illallah. Maka Abu Talib enggan, tidak mau mengucapkan kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah. Akhirnya Abu Talib meninggal dalam keadaan kafir, dalam keadaan musyrik. Maka Nabi SAW menjenguk pamannya karena ada maslahat, ada kemaslahatan. Oleh karena itu, ma'asyaral muslimin rahimakumullah, dari sini para ulama mereka menyebutkan bahwa apabila orang kafir telah meninggal dunia, maka jangan dijenguk, jangan dijenguk, jangan didatangi. Karena tidak ada lagi kemuliaan, tidak ada lagi kehormatan bagi orang-orang kafir yang telah meninggal dunia. Oleh karena itu, ketika Abu Talib meninggal, paman Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, maka Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu datang kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Lalu kemudian beliau mengatakan, ya Rasulullah, inna ammaka syaikhud dhal qad mat. Wahai Rasulullah, sesungguhnya pamanmu yang sesat itu telah mati. Subhanallah. Perhatikan ungkapan Amirul Mukminin Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu. Naam, setelah Abu Talib meninggal, maka Ali bin Abi Talib, anaknya, datang kepada Nabi. Lalu kemudian mengatakan, ya Rasulullah, inna ammaka syaikhud dhalla qad mat. Wahai Rasulullah, sesungguhnya pamanmu yang sesat itu telah meninggal. Karena Abu Talib mati dalam keadaan kafir, dalam keadaan musyrik. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, intalik fawari. Kata Nabi, pergilah engkau, kuburkan ayahmu. Yani kuburkan Abu Talib. Faqala, maka Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, la uwari innahu mata musyrikan. Aku tidak akan menguburkannya karena sesungguhnya dia mati dalam keadaan musyrik, dalam keadaan kafir. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, idhab fawarih, pergilah engkau, kuburkan bapakmu, kuburkan ayahmu. Fantalaktu fawaraituhu. Kata Ali, aku pun pergi, lalu kemudian aku pun menguburkan ayahku, karena tidak ada lagi yang mau menguburkannya. Sehingga Ali bin Abi Thalib, beliau pun menguburkan ayahnya. Ini menunjukkan kepada kita, ma'asyarul muslimin rahimakumullah, apabila seseorang meninggal dalam keadaan kafir, maka tidak ada lagi kehormatan baginya, tidak ada lagi kemuliaan baginya, karena dia akan masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Innal ladina kafaru wa matu wa hum kuffar ulaika alaihim la'natullah wal malaika wan nasi ajmain. Sesungguhnya orang-orang kafir yang mereka mati dalam keadaan kafir, maka Allah Subhanahu wa taala melaknatnya, para malaikat melaknatnya, demikian pula manusia seluruhnya melaknatnya. Khalidina fiha la yukhaffafuhum la yukhaffafa anhumul adab. Mereka kekal di dalamnya dan tidak akan diringankan sedikit pun siksaan bagi orang-orang kafir. Jadi ma'asyarul muslimin rahimakumullah, diperbolehkan menjenguk orang kafir yang dalam keadaan sakit apabila terdapat padanya maslahat. Demikian pula menghadiri, mendatangi undangan orang kafir. Naam, apabila ada maslahat dan tidak terdapat padanya kemungkaran, maka yang demikian itu diperbolehkan. Naam, dengan syarat ada kemaslahatan dan tidak ada kemungkaran pada acara tersebut. Taib, Allahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Kemudian ma'asyaral muslimin rahimakumullah, kita memasuki hadis yang berikutnya. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala al-hadithu thalathun, hadith yang ke-30. Istimraru thawabil amali salih. Istimrar, terus menerusnya, berkesinambungannya, thawabil amali salih, pahala dari sebuah amalan salih. Lalu berkata al-allamah Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, wa an Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, idha maridhal abdu aw safara kutiba lahu mithlu ma kana ya'malu muqiman sahiha. Rawahu al-Bukhari. Wa'an Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu qala, dan dari Abu Musa al-Ash'ari Abdullah bin Qais radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza maridhal abdu aw safara, apabila seorang hamba sakit, aw safara, atau dalam keadaan safar, kutiba lahu, maka akan dicatat baginya, maka akan dicatat baginya, yakni pahala, mithlu ma kana ya'malu muqiman sahihan, seperti apa yang biasa dia lakukan ketika dia dalam keadaan muqim, tidak dalam keadaan safar, sahihan, atau ketika dia dalam keadaan sehat. Rawahul Bukhari, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Ma'asyaral muslimin rahimakumullah. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ini menjelaskan kepada kita tentang besarnya keutamaan dan rahmat yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada hamba-hambanya yang beriman, di mana ketika mereka senantiasa beramal saleh, mereka senantiasa mengamalkan amalan ketaatan, beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, lalu kemudian pada kondisi tertentu, pada keadaan tertentu, pada satu waktu ada sesuatu yang mencegah dia, yang menghalangi dia untuk melakukan amalan-amalan saleh tersebut. Apakah karena sakit, ataukah karena dia sedang melakukan perjalanan safar, ataukah yang semisalnya, ada sesuatu yang menghalangi dia, maka dia tetap dicatat di sisi Allah Subhanahu wa taala seperti dia melakukan amalan tersebut secara sempurna. Subhanallah. Ini menunjukkan kepada kita ma'asyaral muslimin rahimakumullah luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Seperti contoh misalkan seseorang ketika dia sehat, dia rutin mengerjakan salat sunnah rawatib. Dia rutin mengerjakan salat duha. Dia rutin mengerjakan salat witir. Dia rutin berpuasa sunnah. Dia rutin membaca Al-Qur'an, dia rutin bersedekah walaupun sedikit, dan seterusnya dari amalan-amalan saleh. Lalu kemudian pada satu waktu ada yang menghalangi dia untuk melakukan amalan-amalan ketaatan tersebut, maka dia tetap dicatat di sisi Allah Subhanahu wa taala seakan-akan dia melakukan amalan itu walaupun dia tidak melakukannya, walaupun dia tidak melakukannya. Oleh karena itu disebutkan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ketika beliau menjelaskan hadis Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan wa huwa fi haqqin man kana ya'malu ta'atan famana'a minha wa kanat niyyatuhu laulal mani'u ayyaduma 'alaiha. Kata Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah bahwa hadis Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu itu berlaku pula bagi orang yang ingin melakukan amalan ketaatan, famana'a minha, lalu kemudian ada sesuatu yang mencegah dia, yang menghalangi dia untuk melakukan amalan ketaatan tersebut. Wa kanat niyyatu, padahal dia sudah ada niatan, dia sudah memiliki niat untuk melakukan amalan ketaatan tersebut, namun ternyata ada sesuatu yang menghalangi dia. Laulal mani'u ayyaduma 'alaiha, kalau bukan karena sesuatu yang menghalangi dia, kalau bukan karena sesuatu tersebut yang menghalangi dia untuk melakukan amalan ketaatan, maka dia akan melakukannya, dia akan terus-menerus melakukannya. Maka dalam hal ini ma'asyaral muslimin rahimakumullah, dia tetap dicatat di sisi Allah Subhanahu wa taala seperti dia melakukan amalan tersebut. Oleh karena itu ma'asyaral muslimin rahimakumullah, hadis ini memberikan dorongan kepada kita, memberikan hasungan kepada kita untuk memanfaatkan waktu luang kita, memanfaatkan masa sehat kita, memanfaatkan ketika kita dalam keadaan mukim, tidak dalam keadaan safar, untuk semangat beramal saleh, semangat menjalankan ketaatan, semangat di dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika dalam kondisi tertentu pada satu waktu kita tidak mampu lagi melakukan amalan-amalan saleh tersebut karena adanya udzur, maka Allah Subhanahu wa taala tetap akan mencatat bagi kita sebagai amalan saleh walaupun kita tidak melakukannya. Naam, ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan oleh Al-Allamah Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu taala dalam kitabnya Syarhul Mumti' jilid yang keempat halaman ke-80. Kata beliau rahimahullah, wa 'alal aqil ayakthura minan nawafil ma dama fi halis sihah. Kata beliau rahimahullah, sepantasnya bagi seorang yang berakal, yang memiliki akal sehat, ayakthura minan nawafil, untuk memperbanyak amalan-amalan nawafil, amalan-amalan sunnah, ma dama fi halis sihah, selama dia memiliki kesehatan, selama dia masih sehat, manfaatkan untuk memperbanyak amalan-amalan sunnah. Li'anna jami'an nawafil allati ya'maluha fi sihhatihi idza maridha wa 'ajaza 'anha kutibat lahu kamilatan ka'annahu yaf'aluha. Kata beliau, karena seluruh amalan-amalan sunnah yang biasa dia kerjakan ketika dia dalam kondisi sehat, dia biasa mengerjakannya, itu adalah merupakan rutinitas dia. Seluruh amalan-amalan sunnah yang biasa dia kerjakan ketika dia dalam keadaan sehat, lalu kemudian dalam kondisi tertentu dia pun sakit dan dia lemah sehingga dia tidak mampu lagi melakukan amalan-amalan sunnah tersebut, kutibat lahu kamilatan ka'annahu yaf'aluha, maka dia tetap dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala seakan-akan dia melakukan amalan tersebut secara sempurna. Oleh karena itu dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad rahimahullah, hadis ini dihasankan oleh Al-Allamah Al-Albani rahimahullah. Demikian pula hadis ini disahihkan oleh Al-Allamah Mukbil bin Hadi Al-Wadi rahimahullahu taala dari Anas bin Malik radhiyallahu an. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Idza batalallahu al-'abdal muslim bi bala'in fi jasadihi, qala lil malak, uktub lahu saliha 'amalihi alladhi kana ya'mal, fa in syafahu ghasalahu wa qahharahu, wa in qabadahu ghafara lahu wa rahimah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza batalallahu al-'abdal muslim bi bala'in fi jasadihi." Apabila Allah Jalla wa'ala menguji, memberikan cobaan kepada seorang hamba muslim, ini syaratnya, syaratnya dia muslim. Apabila Allah Jalla wa'ala memberikan cobaan kepada seorang hamba muslim, bibala'in fi jasadih, dengan sebuah ujian terhadap jasadnya, dia diuji berupa penyakit misalkan, sehingga dia tidak mampu lagi melakukan amalan-amalan ketaatan, baik amalan yang wajib maupun amalan yang sunnah, disebabkan karena dia sakit. Qala lil malak, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada para malaikatnya, uktub lahu saliha amalihi alladhi kana ya'mal, catatlah baginya pahala terhadap amalan saleh yang biasa dia lakukan ketika dia dalam keadaan sehat. Fa in syafahu ghasalahu wa tahharahu, dan jika Allah Subhanahu wa taala menyembuhkannya, Allah memberikan kesembuhan, maka Allah Subhanahu wa taala akan membersihkan dan menyucikannya. Wa in qabadahu ghafaralahu wa rahimah, dan sebaliknya jika Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawanya, mewafatkannya, tidak menyembuhkannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dan merahmati. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hadis ini adalah merupakan al-bisyarah, kabar gembira bagi seorang yang ketika dia diberikan ujian, cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa penyakit pada jasadnya sehingga dia tidak mampu lagi melakukan amalan-amalan saleh, amalan-amalan ketaatan yang biasa dia lakukan ketika dia dalam keadaan sehat, maka dia tetap dicatat di sisi Allah Subhanahu wa taala, seakan-akan dia melakukan amalan tersebut secara sempurna. Demikian pula halnya seorang yang memiliki niat yang kuat. Dia memiliki niat yang kuat, namun ada sesuatu yang mencegah dia, yang menghalangi dia untuk melakukan amalan tersebut. Naam, berupa udzur. Maka dia tetap dicatat di sisi Allah Subhanahu wa taala bahwa dia telah melakukan amalan tersebut. Seperti contoh misalkan seorang yang ingin berangkat berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian ada sesuatu yang menghalangi dia, apakah sakit ataukah yang semisalnya, sehingga dia tidak mampu berangkat bersama dengan saudara-saudaranya untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hal pahala dia tetap dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah dari Anas bin Malik radhiyallahu taala an, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berangkat berjihad bersama dengan sebahagian para sahabatnya, lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inna bil madinati aqwaman aw larijalan masirtum masira wala qata'tum wadiya illa kanu ma'akum. Qalu ya Rasulullah wa hum bil madinah. Qala wa hum bil madinati habasahumul marad. Dalam riwayat yang lain, habasahumul udhur. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna bil madinati larijalan aw aqwaman. Sesungguhnya di kota Madinah ada suatu kaum, ada sekelompok orang. Masirtum masira, tidaklah kalian melakukan perjalanan. Wala qata'tum wadiya, dan tidaklah kalian menempuh satu lembah. Illa kanu ma'akum, melainkan mereka menyertai kalian dalam hal pahala. Subhanallah. Padahal mereka tinggal di kota Madinah, mereka tidak ikut berangkat berjihad bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun apa kata Nabi? Mereka menyertai kalian dalam hal pahala. Maka para sahabat heran. Mereka pun bertanya, ya Rasulullah, wahum bil Madinah, wahai Rasulullah, bukankah mereka tinggal di kota Madinah? Mereka tidak ikut bersama kita. Kok bisa mendapatkan pahala, menyertai pahala bersama kita? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahum bil Madinah habasahumul marad. Mereka tinggal di kota Madinah, mereka tidak berangkat disebabkan karena ada sesuatu yang menghalangi mereka. Naam, yaitu berupa udzur. Naam, sehingga mereka tidak mampu berangkat berjihad bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam hal pahala mereka tetap dicatat di sisi Allah Subhanahu wa taala seperti mereka melakukan amalan tersebut. Naam. Demikian pula halnya yang disebutkan oleh para ulama tentang seseorang yang tidak mampu melakukan satu amalan saleh secara sempurna karena adanya udzur. Seperti misalkan seorang dia mengerjakan salat dalam keadaan duduk atau dalam keadaan berbaring, dan itu yang dia mampu. Nah, dia tidak mampu berdiri misalkan. Maka dalam hal pahala dia tetap dicatat di sisi Allah Subhanahu wa taala sempurna. Karena tidaklah dia meninggalkan suatu kewajiban, tidaklah dia meninggalkan suatu keutamaan, melainkan disebabkan karena adanya uzur yang ada pada diri-diri mereka. Walhasil, kesimpulannya ma'asyiral muslimin rahimakumullah, apabila seorang hamba dia sakit ataukah dia sedang melakukan perjalanan safar dan dia tidak mampu lagi melakukan amalan-amalan saleh, amalan-amalan ketaatan yang biasa dia lakukan ketika dia dalam keadaan sehat, ketika dia dalam keadaan mukim, maka dalam hal ini dia tetap dicatat di sisi Allah Subhanahu wa taala seakan-akan dia melakukan amalan tersebut, tapi dengan dua syarat. Syarat yang pertama adalah bahwa amalan tersebut adalah merupakan amalan rutinitas dia, merupakan kebiasaan dia melakukannya. Apakah amalan yang wajib ataukah amalan yang sunnah? Ini syarat yang pertama. Kemudian syarat yang kedua, dia memiliki uzur yang syar'i. Dia memiliki uzur yang syar'i yang mencegah dia, yang menghalangi dia untuk melakukan amalan-amalan saleh tersebut. Dan ma'asyaral muslimin rahimakumullah, perlu kita ketahui bahwa di antara tanda diterimanya amalan ketaatan seorang hamba dan dicatatnya sebagai pahala adalah apabila amalan tersebut menghasilkan, membuahkan amalan ketaatan yang setelahnya. Ini di antara tanda diterimanya amalan ketaatan tersebut. Apabila amalan tersebut menghasilkan, membuahkan amalan ketaatan, amalan kebaikan, amalan saleh yang setelahnya. Di antara bentuknya adalah apabila amalan tersebut dilakukan secara istimrar, secara terus-menerus berkesinambungan meskipun sedikit. Dan itu amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam riwayat Imam Muslim dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Ahabbul a'mali ila Allah azza wajal adwamuha wa inqal." Amalan yang paling dicintai oleh Allah azza wajal adalah amalan yang terus-menerus dikerjakan, berkesinambungan, istimrariyah, meskipun amalan itu sedikit. Maka ini di antara tanda diterimanya amalan ketaatan seorang hamba, apabila amalan tersebut menghasilkan, membuahkan amalan ketaatan yang setelahnya. Demikian pula sebaliknya, di antara tanda tidak diterimanya amalan ketaatan seorang hamba adalah apabila amalan tersebut menghasilkan, membuahkan amalan kejelekan yang setelahnya. Naam, ini di antara tanda tidak diterimanya amalan ketaatan tersebut. Kata para ulama ussalaf, "Wa min thawabi al-hasanatu ba'daha, wa min jazaa'i sayyi'ah as-sayyi'atu ba'daha." Di antara balasan kebaikan adalah kebaikan yang setelahnya, dan di antara balasan kejelekan adalah kejelekan yang setelahnya. Yakni barang siapa yang mengamalkan amalan kebaikan, barang siapa yang mengamalkan amalan ketaatan, lalu kemudian dia melanjutkan dengan amalan ketaatan, amalan kebaikan yang setelahnya, maka itu di antara tanda amalan ketaatan tersebut diterima. Demikian pula sebaliknya, barang siapa yang mengamalkan amalan ketaatan, mengamalkan amalan kebaikan, amalan saleh, lalu kemudian dia melanjutkan dengan mengamalkan amalan kejelekan yang setelahnya, maka itu di antara tanda tidak diterimanya amalan saleh tersebut. Taib Allahu taala a'lamu bis-shawab. Mungkin ini yang dapat kita jelaskan pada kajian malam hari ini. Semoga yang sedikit ini bisa memberikan manfaat kepada kita sekalian. Insyaallah dilanjutkan pada pertemuan berikutnya. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.